salamu zako nimezipata. Nilisikia ulikuja nyumbani, sikujua kama utakuja. Yote na Suzana, usichukie, ni bahati mbaya, nimekosa mengi bila kukuona. Nadhani Suzana umekasirika, sikujua Suzana. Usichukie, ni bahati mbaya, nimekosa mengi bila kukuona. Nadhani Suzana umekasirika, sikujua Suzana. Shangwe.